Ustaz, di Rohis ada kegiatan gemar, gerakan menutup aurat. Kenapa harus ada gerakan ini? Ya kan? Kewajiban kita menutup aurat setiap saat, tidak usah ada gerakan. Ya. Dan di gerakan tersebut banyak akhwat yang turun ke jalan. Loh, kok jalan-jalan gimana? Ya kan? Jangan. Ya. Wanita itu di rumah. Ya. Bukan kemudian di jalan-jalan mau pamer saya itu pakai hijab. Saya pakai, enggak, jangan seperti itu. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Ya, jangan ikuti yang seperti itu. Ya. Wanita di rumah. Ya. Jangan pakai hijab, kemudian jalan-jalan sana kemari. Ya. Entah itu aksi ini, aksi itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Dan tetap tinggallah kalian, para wanita, di rumah-rumah kalian. Tidak keluar kecuali perkara yang penting. Nah, tidak pernah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk mengajak wanita memakai apa namanya, memakai hijab, kemudian menggerakkan sahabiat, ayo keluar, jalan-jalan. Nah, ya. Tidak ada bimbingan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, kembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ajak manusia untuk menutup aurat, ya, sebutkan dalil, sebutkan ayat, sebutkan manfaatnya, faedahnya, keutamaannya, sebarkan. Insyaallah bermanfaat. Ya. Yeah. Insyaallah bermanfaat. Naam.